Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Ini namanya apa? Halaqah. Wirausaha. Halaqah itu artinya apa bahasa Indonesianya? Halaq. Hah? Halaq itu artinya bundar begini. Yahliqun, mereka berputar. Antum duduknya enggak bundar ini. Biasanya kalau halaqah itu seperti halaqah di masjid. Bikin bundaran-bundaran di masjid, ada kajian, ada syekh. Nanti saya usul kepada panitianya, jangan bikin di masjid. Biasanya di masjid ada gedung sebagunanya, dibikin bundaran begitu. Itu namanya halaqah. Kalau ini bukan halaqah namanya. Hah? Kajian biasa. Allah Ustaz. Apapun namanya, khair insyaAllah, jazakallah khair atas kebaikan Anda mengumpulkan teman-teman untuk mempelajari syariat Allah Jalla fi'ala dalam bisnis. Ya. Kemudian juga, kalau biasanya dikatakan halaqah niqash, biasanya grup-grup diskusi, kelompok-kelompok diskusi, halaqah. Dari kata halaq, arti berputar, bundar. Tidak ada masalah nama apa saja, tetapi ya kurang-kurangnya Anda faham marma atau tujuan dari sebuah kata tersebut. Temanya apa tadi? Urgensi atau halal? Bukan harta haram. Iya, Taib. Buku saya harta haram. Bukan harta halal. Gimana ini? Pulang saya lagi. Pulang aja kayaknya. Biasanya kalau halqah, halaqah itu diskusi sifatnya. Jelas. Ada pertanyaan saya jawab, kalau enggak saya pulang lagi karena ini bukan buku saya. Buku saya harta haram, dia harta halal. Ada pertanyaan? Silakan, saya buka pertanyaan. Sampai jam berapa ini? 9. Dengan seluruh tanya jawabnya. Sekarang jam 8 ya. Lumayan lah, ha? Lebih ya, akhi. Berarti 1 jam 20 menit cukup. Silakan, yang mau diskusi silakan. Tidak ada? Fadal ya, akhi. Silakan sampaikan. Salam terbarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya usaha itu, kalau kita ambil keuntungan lebih dari 100% itu gimana? Sudah, usahanya apa ini? Biar saya ikut juga 100% lebih, subhanallah. Usaha kaos. Kaos apa? Kaos yang sablon ya, Sablonnya gambar siapa? Tanya saya gambar siapa? Ada gambarnya enggak di apa tulisannya? Tulisannya misalnya ya masalah duniawi. Coba apa? saya ada tulisannya apa? Keep your passport safe. Jagalah paspor Anda supaya aman. Nah, itu kita jual. Ke siapa? Siapa yang beli ini? Keep your passport. Ada yang beli. Iya, ini yang punya paspor aja yang belinya ini, berarti ya. Kan? Ini punya paspor enggak bakal beli dia. Berapa persen warga Indonesia yang punya paspor? Rugi antum. Rugi Anda, berapa orang yang punya paspor cuma? Yang lain, kata-kata yang lain. Hah? Kata-kata yang lain apa lagi selain keep your passport tadi? Misalnya tubuhkan ikut tapi kan kumis. Masya Allah, hadis Nabi ya. Rawahu, enggak ada antum bikin rawahu Bukhari-nya, enggak ada. Enggak ditambah hadis HR Bukhari Muslim. Masya Allah, sekarang berubah kitab hadis ke baju. Tapi fokusnya di laba 100% boleh enggak, Ustaz? Apa 200%? Iya, akhi, sebentar dulu. Kalau tidak boleh zat yang diperjualbelikannya, maka labanya tidak boleh walaupun 1%. Makanya nantinya apa perkataan tulisan apa di baju ini? Silakan maju-maju ya kan, maju. Tapi halakoh itu maju bundar dekat gitu. Ini enggak ada nih. Jangan terus. Ah, ini baru mulai bentuk halakoh dia, baru membundar dia. Biasa tapi halakoh santai biasanya ada tehnya. Ini enggak ada, nah doang. Oh, pembukaan enggak apa-apa. Tehnya juga teh pahit, antum enggak bakal mau. Serius. Allah ya beri. Ini subhanallah. Baju jadi tempat iklan kan ya. Biasanya orang iklan kan di apa namanya, billboard. Sekarang baju jadi billboard. Enggak ada masalah kalau tulisannya baik, tapi dikhawatirkan kalau sholat mengganggu orang yang di depan. Ya, boleh insyaallah teman. Mana tadi yang bertanya tadi? Boleh, tayo. Tapi kata-kata yang baik cukup. Berarti untuk masalah persentase keuntungannya 100% atau lebih? Boleh. 300%. 1000% boleh. 1000%. Boleh. Asal Anda enggak nipu jualnya. Berarti bahannya misalnya kita enggak bohong, bahannya ini. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor kambing, beliau berikan 1 dinar. Ternyata beliau membeli di pinggiran kota Madinah, dapat 1 dinar 2 ekor kambing. Di tengah jalan sebelum dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menawar 1 kambingnya lagi 1 dinar. Jelas dijual oleh Urwah al-Bariqi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa persen keuntungannya ini? Hah? 200 atau 100? Dari 50 setengah dinar harga kambing kejual 1 dinar. 100% atau 100%? Keuntungannya? Enggak tahu saya. Penting antum tahu kan dari setengah jadi 1. Mau 100, mau 200, seserah. Boleh. Selagi tidak menipu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa dikehendakinya. Anda kalau bisnis kayu gaharu, diambil dari Irian, ambil di hutan. Berapa harga sekilo di hutan? Sekilo di hutan berapa kayu gaharu? Mas, sekilo kayu gaharu di hutan berapa? Hah? Masa gak tahu di hutan harganya, ada harga gak di hutan? Tinggal ambil antum kan? Gratis. Dijual di Timur Tengah, sekilonya $5,000. Masya Allah, bilang Masya Allah ya akhi. Masya Allah. Berapa persen keuntungannya ini? Lebih 5,000. Dolar ini masalahnya bukan rupiah. Jelas ini. Boleh. Baik, pertanyaan kedua. Diskusi kedua. Baik. Fadal, mic-nya mana? Kasih mic sini berdiri deh, stand up sini. Ada stand-nya sini, sekiranya maju berdiri yang bertanya maju. Ada stand-nya di sini berdiri buat. Enggak, stand-nya ini yang kayak gini yang berdiri ada enggak? Enggak ada. Udah maju aja nanti. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursinya enggak nyaman banget. Ada yang Assalamualaikum. Ah, insyaallah. Salam berkat. Ustaz, ini saya mau nanya tentang urgensi profesi halal ya, Ustaz ya. Ya. Agak panjang, tidak apa-apa ya. Boleh. Soalnya saya nanya sama Ustaz di masjid rumah saya, disuruh refer langsung ke Ustaz Erwan. Masya Allah, Allah barik fiik. Jadi gini, 3-4 tahun lalu saya bekerja di bank konvensional. Betul, kalau begitu memang biasanya orang suruh nanya ke saya langsung. 3-4 tahun lalu saya bekerja di bank konvensional. Iya. Saya sambil mempelajari juga agama Islam dan juga sudah konsultasi sama teman-teman saya dan juga keluarga saya. Kebetulan juga saya pada waktu itu tidak kuat bekerja di bank, juga sakit. Betul. Akhirnya, banyak kasus yang sama seperti Anda. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Cuma masalahnya saya masih ikatan dinas. Ikatan dinas di bank tersebut. Iya. Karena waktu itu masih ikatan dinas, saya juga sakit dan saya juga tidak mau melanjutkan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk resign dan bilang sama cabang tempat saya bekerja karena memang saya sakit, mereka mengizinkan. Tapi karena saya masih ikatan dinas, itu yang namanya ijazah masih di sana, Ustaz. Masih di sana. Kemudian setahun kemarin saya mau minta, ternyata urusannya dibilang belum selesai. Dan saya masih dibilang menyisakan utang, denda. Ya sama aja. Denda sampai ya masih ratusan juta, Ustaz. Itu bagaimana? Bagaimana itu? Saya harus menyikapinya. Baik. Cukup. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu mu'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah." وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah Jalla fi'ulah, siapa yang datang kepada dia peringatan Allah tentang haramnya riba, lalu dia berhenti, maka orang mukmin ketika tahu bahwa bekerja di lembaga keuangan riba ini adalah pekerjaan yang menuai kutukan dari Allah, laknat dari Allah Jalla fi'ulah, maka tidak mungkin dia untuk terus berada di bawah kutukan ini. Fantaha, dia langsung berhenti. Dan alhamdulillah anda berhenti. Falahu ma salaf, yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Wa amruhu ilallah, sedangkan urusan yang akan datang di sisi Allah. Kasus yang sama dengan anda mungkin, waktu saya di Semarang kalau tidak salah. Senior bapaknya, senior banget, dah tua. Di bank pemerintahan. Dia mengatakan, Ustaz, terus terang sama juga, testimoni kayak begini juga. Semenjak saya masuk kerja di bank konvensional tersebut, setiap hari saya pusing. Dan mesti harus makan obat pusing setiap hari, sakit kepala. Paramex, kata dia. Panadol, semua sudah pernah saya coba. Dan tidak pernah berhenti sakit kepala saya. Sampai suatu saat, saya berpikir apakah ada hubungan kerja saya dengan sakit kepala. Saya ajukan resign dan berhenti. Semenjak saya berhenti itu sampai sekarang saya tidak pernah makan obat sakit kepala dan tidak pernah sakit kepala lagi. Ya Allah. Allah mengatakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan riba, laku riba, kata Allah Jalla fi'ula, datang di hari kiamat bagaikan orang kesurupan. Kesurupan tahu, kemasukan jin. Jalan pun sempoyongan. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang bergelut dengan riba tidak pernah akan merasakan kebaikan untuk jiwanya dan termasuk juga raganya. Kasus ini jelas. Ya. Pertanyaan Anda apa tadi? Masih ada utang. Masih ada utang di bank riba tadi. Tidak. Tidak. Dan apakah kewajiban saya sama bank itu harus mencicil atau kewajiban antum mengutang ke dia? Di denda dia. Denda riba juga enggak boleh. Oh, jadi di denda aja enggak perlu. Hah? Maksudnya enggak usah diusahakan. Enggak usah, cabut aja. Ijazah enggak punya ijazah sekarang? Punya. Tai, Bill Gates ada ijazah dia. Orang kaya di dunia enggak ada ijazah dia. Tai. Taman apa dia? Hah? Wallahu a'lam. Tapi kalau tanya ijazahnya, cari ijazahnya satunya mungkin kemana-mana enggak ketemu dia. Kira persyaratan sukses di dunia itu punya ijazah. Iya kan? Baik. Cukup. Baik. Allah barik fik. Allah salimak ya. Karena kemungkinan tanpa ijazah Anda diberikan rezeki oleh Allah yang banyak. Kalau pakai ijazah, ijazah Anda S1, S2, S3? S1. Gaji jurusan apa ini? Informatika. Dari? Telkom Bandung. Kalau gajinya dengan gunakan ijazah ini berapa? Waktu saya berhenti 5,2. 5,2 juta cuman. Ya, cuma 5,2 juta. Tapi antum kalau bisnis dagang sehari mungkin bisa dapat 10,3. Iya. Ya, mana pedagang rumah itu, mana pedagang rumah? Buat rumah dia dijualnya sehari bisa 5,3 sehari. Baik. Jelasan tuh. Allah barik fik. Yang jelas, man taraka sya'an lillah, awadahu Allah bima huwa khair min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang terbaik. Bila Anda meninggalkannya karena Allah, pasti dimudahkan oleh Allah jalla fi'ula. Kisah salah seorang yang sukses bisnis di negara Teluk, dia sebelumnya bekerja di kantor pajak. Bekerja di kantor pajak. Ketika dia mengetahui bahwa bekerja di kantor pajak adalah haram, dia resign. Memulai bisnis usahanya. Sekarang, waktu dia sampaikan testimoninya kepada salah seorang ulama di sana, dia termasuk menjadi orang yang kaya di negara Teluk itu. Kalau kaya negara Teluk, di Indonesia kaya atau miskin dia? Ya, subhanallah. Katanya kalau andai bekerja saya sebagai pegawai terus, enggak bakal saya sekaya ini. Walaupun korupsi enggak sekaya itu juga kan. Yang kayus enggak sekaya-kaya banget kan ya. Santai. Allah barik fikum. 3. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, ya Pak Arif. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz terkait jual beli saham gitu ya. Iya. Investasi di saham. Dan kalau nggak salah saya baca sih saham kalau untuk investasi bukan spekulatif dibolehkan gitu ya. Siapa yang bolehkan? Oke. Ya udah saya tanya dulu aja. saya mau nanya, andai kan kita berinvestasi di saham tapi nggak spekulatif, investasi murni. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Jika diperbolehkan, perusahaan jenis apa? Karena kan biasanya kita investasi di saham, sedangkan perusahaan itu sendiri memiliki utang di bank itu. Masya Allah. Dan produknya juga kebanyakan produk dan pemiliknya non muslim. Terus pertanyaan kedua, apa hukumnya kita membeli barang-barang yang produknya itu buatan non muslim? Contoh aja ya. Misalnya sepatu Nike, Adidas. Ya, Mike ini ya. Ya, terus jam tangan itu. Ya. Terus misalnya saya sempat naik kendaraan gitu, teman saya bilang gini, ngapain kamu beli sel, mendingan beli Pertamina aja. Sel duitnya buat nyerang-nyerang Palestina gitu-gitu, Ustaz. Baik. Untuk penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Allah barik. Berdiri dulu Anda sebentar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama terkait jual beli saham perusahaan. Di buku Harta Haram saya rincikan kan ya, syarat-syarat jual beli saham ada? Ada atau tidak? Ada. Pertama syaratnya apa? Belum baca tapi ada. Siapa yang bilang ada ya? Perusahaannya harus jenis usaha bergerak di bidang yang halal. Kalau dia pabrik rokok, boleh kita beli perusahaannya, sahamnya? Tidak. Pabrik minuman keras? Tidak. Harus bergerak di bidang usaha yang halal. Kedua, tidak punya pinjaman dengan riba. Yang keduanya repot. Kalau yang pertama tadi masih banyak alternatif. Perusahaan mana yang tidak ada pinjaman dengan cara riba? Ada? Tidak tahu kan? Tidak ada. Tapi di Timur Tengah mungkin ada seperti perusahaan Sabik atau Bank Rojihi yang memang mereka mengumumkan bahwa perusahaan yang halal, perusahaan syariah. Karena bila dia pinjam dengan riba, kita kan pemegang sahamnya, pemiliknya kan. Setuju kita, mau tidak mau kita berarti meminjam juga dengan riba. Ini repot kayaknya ya. Anda bisa beli saham perusahaan di Timur Tengah, bisa dibeli di sini? Dan ini jarang yang selamat. Hampir perusahaan-perusahaan semua perusahaan, walaupun mereka tidak ada pinjaman dengan riba, tetapi dalam anggaran dasarnya, ADRT-nya, memungkinkan perusahaan untuk menambah dananya dengan cara meminjam ke lembaga keuangan konvensional dengan cara bunga atau riba. Kalau Anda beli ini, dan berarti Anda setuju ini. Anda mengatakan, saya beli sahamnya, tapi saya ingkari dalam hati. Tidak mungkin Anda ingkari dalam hati, belum Anda ingkari, tapi Anda membelinya. Jelas? Ya, tadi. Masih ada kesempatan beli saham? Masih, betul, masih. Tanyakan apakah ada di anggaran ADRT-nya bahwasanya perusahaan mungkin untuk menambah modalnya dengan cara membeli, meminjam dengan cara riba. Kalau tidak, jangan beli di pasar saham. Bila ada teman punya PT perusahaan, mereka kan cari modal kan? Saya ingin ikut memberikan saham di perusahaan Anda. Untung-untung, rugi-rugi, begitu kan ya? Bisa, kali ini bisa? Allah yasir, insyaAllah. Kalau enggak bisa juga, bikin perusahaan sendiri. Bisa yang ini? InsyaAllah bagus, lebih bagus perusahaan sendiri yang demikian daripada sekedar memberikan saham. Allah barik fik. Kedua apa? Kedua? Oh, ini lebih terkait pembelian barang-barang yang tadi yang saya jelaskan, mereknya Nike, Adidas, ataupun beli bensin di saya begitu. Sedangkan notabene kan saya beli itu dipergunakan untuk menyerang saudara-saudara muslim kita. Oh, baik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi notabene atau tidak dia menyerang umat Islam di Madinah? Hah? Ayo. Para sahabat dan Rasulullah tetap berbisnis dengan mereka atau tidak? Tetap berbisnis dengan mereka. Kalau Anda berbisnis dengan mereka dengan cara yang halal, boleh. Ya. Jelas ini. Karena ini bukan dinamakan dia dengan tolong menolong langsung. Kalau yang Anda berikan kepada dia peluru, itu betul. Tapi Anda beli dari produk, barang dan atau jasa. Bisa jadi dibelikan dia peluru, bisa jadi dia tidak. Jelas? Ya, billahi taufik. Allah barik fik. Antum kalau umroh ke Mekah di depan Masjidil Haram ada McD di situ. Ada KFC. Hah? Iya kan? Depan pintu Masjidil Haram itu keluar langsung ada KFC situ. Punya Yahudi itu bukan KFC itu? Entah. Berarti dosa semua orang umroh haji itu. Ada. Konsep ini ada pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah boleh pakai kartu kredit bank konvensional tapi kita pakai cicilan 0% tanpa bunga? Yang kedua, bolehkah menabung di bank konvensional tapi hanya untuk transfer dan pembayaran PLN dan lain-lain? Satu-satu dulu. Yang pertama, 0% tanpa bunga ini maksudnya apa? Yang bertanya? Akhwat satu yang bertanya. Enggak boleh ditanya dia. Enggak boleh. Enggak boleh. Ada mic enggak di situ? Enggak ada mic. Kok enggak boleh ditanya, enggak boleh bertanya juga berarti. Cuma mendengar doang. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu beli apa? Misalnya tempat tidur. Kok tempat tidur? Mobil, mobil. Apa ibu? Tempat tidur doang yang bisa. Tidak apa-apa, tempat tidur. Terus? Harga tempat tidur itu berapa? Misalnya 6 juta gitu, Ustaz. 6 juta, murah ya? Murah-murah. Oh mahal. Tidak, 6 juta tempat tidur. Hah? 6 juta tempat tidur. Nyicil setiap bulan berapa? 15 berapa? 500 ribu sebulan. Terlambat? Tayyib. Ini riba atau bukan? Artinya, kalau terlambat ibu setuju bayar bunga? Setuju. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba, ibu setuju bunga. Walaupun ibu tidak telat, tetapi di situ ada persyaratan. Iya, dan ibu setuju atau tidak itu persyaratannya? Kalau ibu tidak setuju, tidak bakal di ACC dia pembeliannya. Berarti masih boleh? Tidak boleh. Hidup apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik diciptakan oleh Allah Jalla Fi'ula dan mendapat jaminan surga di dunia. Masih di dunia dapat jaminan surga. Kasur beliau berapa harganya? Berapa juta rupiah? Pelepah kurma ya, ambil daun kelapa itu antum ini. Tidur di sana. Itulah kasur Rasulullah SAW dahulu. Hidup apa adanya. Ya, tidak pernah beliau berhutang. Kalau lah beliau mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang belikan kasur yang empuk buat aku, bisa atau tidak? Ini apa gede banget, masya Allah. Buat beli kasur ini. Untuk apa? Supaya jangan riba. Itu beli sepam beli kasur. Agar tidak riba. Masya Allah. Jelas antum itu? Sebentar. Kartu kredit bank syariah, kali buat terlambat melunasinya, dikenakan denda atau tidak? Ibu jawab. Ada. Sebentar, berarti ini masih syariah atau kartu riba ini? Ibu, riba atau syariah? Riba, alhamdulillah. Tidak ada kartu kredit ini yang syariah, tidak ada. Allah barik fi. Karena kalau kartu kredit syariah terlambat Anda melunasinya, tidak dikenakan apapun juga. Bila dikenakan pertambahan, ini dia yang riba jahiliyah. Anzirni azirka, beri aku masa tangguh, maka akan aku tambah utang yang kubayar kepada Anda. Masih ada yang bertanya? Panitia mana? Tunjuk ada panitia, banyak sekarang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurniawan, masya Allah. 3 tahun yang lalu saya mulai usaha. Masya Allah. Salah satunya itu dari kartu kredit. Usaha kartu kredit gimana maksudnya? Ayo modal kartu kredit. Pinjam dengan riba berarti ini? Iya. Ada kerugian di sini sama beberapa bulan lalu. Terus 3 bulan yang lalu ikut seminar syariah. Kartu kredit. Iya. Ya. Kemudian kan memang usaha saya juga lagi turun. Ya. Jadi itu, ini saya berazam untuk tidak menggunakan itu lagi. Ya. menang saldonya juga tadi kosong kan? Ya. Setelah itu plafonnya udah dihabiskan mereka terus. Ya paling ada masih sedikit lah. Ya. Paling 20 juta. Ya, ya Masya Allah. Saya punya sekitar 26 atau berapa? 26 lembar. Masya Allah, semua bank berarti ada di situ. Bang Udin juga ada. Bang Udin. Bang Udin ada juga. Ya, Masya Allah. Kita pakai KTP aja tak. Kemudian ini tak masalah gini. Ini kan libatan. Saya berhenti, tapi kan saya punya hutang tetap ke bank. Apakah saya harus tetap bayar penuh tanpa bunga atau apakah saya minta diskon? Atau tidak usah dibayar. Kalau tidak dibayar, Anda punya ilmu kungfu atau tidak? Menghilang. Menghilang ke hutan Kalimantan ya, gitu. Kalau misalkan kita enggak bayar bisa. Cuman kita artinya enggak bisa atas nama saya, KTP saya atau segala macam enggak bisa ada transaksi apapun. Betul. Allah yang barik fiik. Dalam kondisi seperti ini, Allah Ta'ala yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Ya. Allah hancurkan riba berarti masihkah mungkin seorang manusia untuk mengembangkan usaha dan harta dengan cara riba? Mustahil. Kecuali dengan satu cara. Siapa yang tahu? Mustahil Anda bisa sukses dalam usaha dengan cara riba kecuali satu cara. Siapa yang tahu? Bukan riba namanya, akhi. Caranya pergi keluar dari bumi dan langit ini, bikin bumi langit sendiri. Karena Allah telah menentukan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Dan para pembuat riba itu, teori-teori riba, di seluruh buku-buku mereka, mereka mengakui tidak mungkin ekonomi dikembangkan dan membawa kepada ketentraman dan kemakmuran dengan cara riba. Jelas. Dan Anda salah satu korbannya. Iya, Pak. Iya, Tay. Sekarang korban ingin lari dari bencana. Saya 3 bulan yang lalu sudah berazam, Pak. Jadi katanya kalau kita berazam supaya kan itu kan masih ada tekniknya tetap bayar 10% talang atau masih ada lah untuk bisa kita ini. Cuman saya sudah berazam dan sudah saya potong semua. Jadi saya nggak akan bisa menggunakan kartu kredit itu kecuali online pun nggak saya. Alhamdulillah, kalau sudah dipotong kartu kreditnya sudah berhenti Anda berarti kan ya? Sudah berhenti. Cuma masalah sekarang hutang Anda ke mereka? Ya itu maksudnya, makanya saya tanya apakah wajib dibayar atau tidak? Wajib dibayar ataukah pokoknya saja? Yeah. Ataukah sama bunganya? Ataukah kita boleh minta potongan 70% 50%? Tidak. Ataukah tidak sama sekali? Tidak sama sekali bukan. Tidak pokoknya Anda bayar, juga tidak bunganya, ini tidak boleh secara syariat. Karena Anda berhutang kepada dia. Kecuali tidak mampu, apa boleh buat. Maka yang Anda bayar, walakum ru'usu amwalikum, kata Allah. Jika kalian bertobat dari riba, untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Kewajiban Anda hanya mengembalikan pokok uang bank-bank tersebut. Ya, bunganya tidak. Dan bunganya pun mereka tidak bisa menagih dan menariknya dari Anda kecuali pakai preman. Secara hukum legal manapun di dunia ini tidak bisa. Bunganya itu, ya, ribanya itu tidak bisa. Yang pokoknya bisa. Jadi kalau dari pokok nanti bisa ada diskon tak? Dikasih diskon lagi antum? Ada diskon. Boleh diskonnya ambil sebanyak-banyak 100% diskonnya. Allah ya barik fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah diskonnya. Tapi diskonnya jangan-jangan hitungnya dengan bunga juga enggak? Misalkan bunganya 100%, diskon 70%. Nanti kan kita kan ada ini kan, perhitungan riba. Nanti. Saya misalkan limit saya 10 juta. Kalau sudah jadi 15, kita hanya bayar 10 juta aja entar. Seharusnya pokoknya kalau kita minta diskon bisa 5 juta berarti kan udah kurang dari pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Kasallah khair. Cukup? Satu lagi, Tak. Boleh. Ini dengan tadi Bang Udin, Tak. Iya, Bang Udin. Dan Bang Udin kita kan pakai persentase tak dulu tak bagi hasil. Kemudian kita bisnisnya rugi, otomatis kita nggak bisa nambah bagi kasih bagi hasil itu tak. Bagaimana bagi hasil? Pokoknya aja habis, ya kan? Baik. Nah, kemudian Bang Udin minta uangnya. Bang Udin minta uangnya. Bukan Bang Udin namanya ini sekarang. Bang Robert namanya ini. Kalau Bang Udin, masalahnya kita dulu ini Pak, memang perjanjiannya itu bagi hasilnya kalau rugi ya tanggung sendiri oleh pengelola. Iya, betul. Ini akadnya pinjaman riba. Bukan namanya akadnya mudharabah. Mudharabah yang syar'i rugi di luar kelalaian pengelola ditanggung pemilik modal. Bagi pengelola dia sudah rugi waktu 3 bulan, 4 bulan dia mengelola tidak dapat apa-apa pun juga. Jelas? Ya. Jadi gimana? Bilang ke Bang Udin tadi, kamu kalau begini jadi robet kamu. Jangankan kamu Bang Udin, Bang 20 saja tidak berani nagih ke saya. Jelas antum? Jelas. Kalau yang mudharabah syar'i ini modal 100 juta. Silakan Anda putar dalam usaha apa? Dagang, bisnis segala macam. Dengan keuntungan umpamanya buat Anda 60, buat saya 40. Kerugian yang di luar kelalaian Anda saya tanggung 100%. La qadarallah, setelah barang dibeli hilang atau terbakar semuanya, habis. Rugi saya seberapa tadi, 100 juta kan ya. Sesen pun tidak ada kewajiban mengganti. Kecuali ada unsur kelalaian dari Anda. Jelas ini? Baik. Allah barik fik. Satu lagi kah? Sebentar. Panitia boleh? Cukup dua. Ya, beliau ingin 4 beliau. Walaupun lagi bangkrut pun pengen 4. Terserah beliau. Kalau beliau izinkan 4, saya enggak ada masalah. Karena banyaknya yang pertanyaan, jadi cukup 2 aja. Cukup 2 saja, itu KB ya. Ya, silakan saya akan bertanya. Boleh Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya dengan Andri. Andri. Muslim. Andre Muslim, ya. Sama Erwandi juga Muslim, teman-teman. Baik, pertanyaan saya ini, bahan ini kan banyak sekali properti tanpa riba. Properti tanpa riba, ya. Masya Allah. Jadi saya tadinya pengen belajar, pengen mencoba. Ya. Setelah saya tanya properti ini terkait dengan akadnya. Ya. Bagaimana sebenarnya properti tanpa riba itu akad yang saat itu? Karena saya lihat satu itu, yang kedua apakah boleh jaminan yang belum lunas itu kita jaminkan menjadi jaminan kita ke jadi saya beli rumah saya cuma cukup untuk DP, nah, sisanya saya bayar dicicil selama 5 tahun itu flat tanpa bunga karena dia sudah menaikkan tuntutan, nah, tapi mereka minta jaminan. Sementara saya tidak punya jaminan sama sekali. Nah, saya pikir sertifikat itu tetap aja di tangan pemilik tanah atau properti itu. Baik. Setelahnya saya pikir, nah, apakah boleh nggak sertifikat itu menjadi jaminan? Allah baik. Sebentar. Anda kenal ini Elang Gumilang? Iya, kenal. Mahasiswa S2 saya di Taskia dia. Ya. Kenal Mas Elang. Saya ketemu di kajian properti tanah ini. Terus apa kata dia? Saya belum diskusi. Cuman perusahaan properti kajian ini masih menurut saya tadi terkait dengan akadnya seperti apa ya, biar memang ketika ada orang akad kita yang tenang dia pun juga tenang, itu baiknya seperti apa ya? Baik, mungkin detailnya bisa nanti kita bicarakan atau minta dia Elang untuk tulis bagaimana detailnya, nanti mana lihat bisa disosialisasikan insyaallah taala. Tetapi mungkinkah properti dengan syarat syar'i? Ya, mungkin. Karena yang memiliki bumi dan langit ini siapa? Allah. Ketika Allah mengharamkan riba, pasti dengan yang halal bisa dijalankan. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil. Mudah. Seperti dengan cara yang halal, mudah. Langkahnya, ini tuh pengen langkahnya atau nanti aja? Pengen langkah-langkahnya atau nanti saja? Kalau boleh sih, kasih gambaran aja. Cari gambaran. Insyaallah. Ayo, Tay. Anda punya modal untuk bangun properti? Insyaallah. Gak perlu modal dari bank? Tanah punya berapa hektar? Tay. Artis mas sekarang hanya penjual, masalah penjualan. Penjualan kuat dengan cara cash. Insyaallah. Baik, Allah berkati. Iya. Bikin rumah tadi 100 juta umpamanya harganya dengan tanah. Hah? Kalau cash. Mereka kan enggak beli cash kan nyicil. Anda menjual rumahnya 10 tahun 200 juta. Sudah untung 100 juta kan? Ini boleh untung 100%. Berbeda dengan yang tadi. Tadi kaos. Ah. Karena ini jangkanya waktunya panjang. Kalau kaos nyicil 5 tahun mah. Tay. Hah, ini berbeda. Maka boleh nyicil dia dengan cara jangka yang panjang dengan syarat terlambat tidak ada denda. Tetapi balik namanya nanti setelah lunas. Karena kalau Anda balik nama langsung dia enggak nyicil lagi dia. Ya udah dijaminkan dia ada sertifikatnya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Karena belum lunas. Allah barik fik. Salam. Nah, sebentar karena Ahmad juga banyak yang bertanya, mungkin di Ahmad dulu sebentar. Nanti dua kali di Iwan, satu kali di Anwar. Sebentar, jumlah akhwat berapa orang? Ada jumlah akhwat yang hadir berapa orang? Masa satu banding dua? Ini hadir laki-laki banyak. Akhwat berapa orang? Cuma 7 orang kan ya akhwat ya? Berapa orang akhwat? Hah? 12. Ini berapa ini? 120. 10 ikhwan baru satu akhwat. Setuju antum? Ibu setuju ibu? 4 banding 1 itu bagus. Masya Allah. Antum baru punya berapa? Antum punya berapa? 2. Enggak berani ngomong, udah enggak apa-apa. Ngomong pun tidak berani, subhanallah. Laki-laki baru 3 ya. Ini keempat, Tay. Habis itu perempuan. Fadal. Salam berkata. Intan, ya. Pernah dengar saya kalau. Masyaallah. Ya, Intan. Minggir dikit Intan, biar berbinar Intannya. Bismillah. Mau ekspansi dan ekspansi itu artinya apa? Istilahnya mau ada berkembang lagi, Ustaz. Berkembang lagi. Ada beberapa aset yang mau apa? Tanah yang kita ambil. Ambil atau beli? Beli. Ah, bismillah. Nah, kebetulan kita punya rencana untuk yang sebelumnya kita pakai pribadi semuanya. Maksudnya pakai pribadi? Pakai dana pribadi. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Kebetulan yang untuk satu tempat ini, kita ingin mencoba menggunakan dana dari barang. Ya. Seharusnya kan syariah ya, Ustaz, bank yang kita ambil. Terus. Dengan klausul tertentu. Ya. Tapi, apabila ternyata link yang kita punya sekarang ini yang bisa mengakseptasi apa yang kita inginkan, hanya konvensional. Masa? Tidak ada riba sama dia. Dia riba. Hebat. Keringanan. Apabila misalnya mengubah klausul dengan cara tidak ada yang namanya bunga maupun denda, apabila mereka mengiyakan, apa saya boleh sampai bank tersebut? Bank komersial tidak mungkin. Bukannya kalau misalnya ada suatu proyek tertentu, kita bisa mengubah klausul dari mereka? Bank konvensional kan bentuknya pinjaman uang. Ya, pembiayaan. Tidak ada di komersial pembiayaan, pinjam uang. Kredit kan? Ya, kredit. Kredit pinjaman artinya kan ya? Iya. Ya. Lalu Anda bayar berlebih jadi riba walaupun sedikit kelebihannya. Jadi, maka kalau dengan bank konvensional tidak ada celah untuk dibuat akadnya menjadi syar'i. Tidak, tapi kalau dengan bank syar'i masih ada harapan. Masih ada klausulnya. Nanti kalau antum ingin dengan bank syariah, datangi mereka, katakan saya mau pelajari dulu ini sudah syariah atau belum klausul-klausul Anda ini, saya bawa ke ustaz saya. Dalam gitu. Itu Citra Grand kan dekat sama saya kan? Ya. Nanti saya lihat perbaiki mana kalau dia mau jalankan, kalau tidak apa boleh buat. Walaupun saya tersebut, misalnya semua klausul sudah bagus, tapi ada yang namanya tidak boleh. Tidak boleh, tidak bagus namanya berarti. Baik, Allah yang berikan kita. Allah selalu. Ada berapa ya bapak-bapak? Yang keempat. Ya masya Allah. Salam terkata. Siapa nama itu? Arifin. Fadal. Sedikit kejauhan dari Mas Fadal. Misalnya ada beberapa BPR. BPR yang syariah atau non syariah mengatakan bahwa denda ini tidak diambil untuk keuntungan bank itu, tapi ya kan? Diberikan kepada dana sosial. Kenapa tidak diambilnya? Tanyakan. Taib. Berarti dia bikin akad riba atau tidak? Sudah berdosa dia atau belum? Sudah berdosa. Tapi ingin dia menjadi apa? Robin Hood apa? Curi harta orang, berikan kepada fakir miskin. Pemberinya kepada fakir miskin dianggap batal secara syar'i. Tidak dapat pahala pun juga. Mencuri dapat dosa, potong tangannya. Taib. Ini Bang Robin Hood namanya, bukan Bang Syariah. Bang Robin, Bang Robin. Baik. Salam dari Al-Fatihah. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Alhamdulillah. Tinggal 35 menit lagi. Mana yang bertanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ustaz, saya mau nanya tentang persyaratan risalah. Apa Ibu? Risalah. Persyaratan risalah. Kalau misalkan ada yang mengharuskan untuk menjadi risalah, misalkan dia harus membeli produk sejumlah tertentu atau membayar uang sekian, apakah itu boleh, Ustaz? Membayar tidak boleh. Tapi kalau membeli terserah. Tapi statusnya putus hubungan antara pembeli dengan penjual. Kalau umpamanya si penjual mensyaratkan kamu harus jual di angka sekian, setelah dia beli lalu ada yang cocok dengan harga yang lebih tinggi dua kali dari yang dibuat standar oleh si produsen, boleh dia jual dan halal keuntungannya walaupun tadi dia menyetujui persyaratannya. Jelas ini? Jelas? Jelas. Baik. Ada yang bertanya lagi? Empat bapak-bapak, satu laki-laki perempuan. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri. Siapa? Amri. Amri. Baik. Masya Allah, baru mau mulai. Alhamdulillah. Asuransi tutup sudah, rekening bank sudah. Rekening bank, kalau mau bilang saya, jadi untuk rekening bank banknya syariah atau non syariah? Saya naik ke muka syariah, coba naik ke syariah. Eh, baik. Cuma masih itu yang konvensional, tapi yang sendiri saya sudah komitmen ke syariah. Baik, Allah barik. Cuma yang satu lagi yang hal masalah, saya kredit, saya masih ada kredit cuma di bank konvensional. Anda di sini kayaknya capek, saya muter. Perlu santum diri di sini. Kalau tidak keberatan. Nah, masalahnya kursinya enggak muter. Tapi masih muter masalah. Nah, iya. Jadi masalah yang terakhir kredit. Kredit rumah, untuk di rumah dengan cara tidak tunai. Iya, dengan kredit. Iya, tapi bank konvensional dia jual rumah, enggak kan? Tidak hanya pinjaman, Anda berikan pinjaman uang, lalu bayar berlebih ke mereka yang memberi akad semuanya Anda sendiri. Baik. Ini pinjaman riba. Terus? Pinjaman riba bukan pinjaman di bank. Riba ya, akhi. Baik. Nah. Haram. Terus? Jangan. Jangan dipindahin. Tidak. Kalau Anda pindahkan ke syariah, akadnya masih riba. Baca di buku Harta Haram saya, bahwa pemindahan kredit dari bank konvensional ke bank syariah masih riba bentuk akadnya, dan akan Anda rugi dua kali Anda nanti. Solusinya, ini solusi kan ya. Sekarang rumah itu kalau dijual berapa nilainya? Masya Allah. Utang Anda ke bank konvensional itu berapa? Kok lebih mahal utangnya pada rumahnya? Hah? Harga rumah berapa? Sekarang sih kalau sendiri saya itu 1,5. Iya, 1,5. Utang Anda ke bank konvensional tadi berapa? Saya kemarin pas renovasi saya jadi 350 juta. Udah jual aja rumah, tutupi utang riba, pindah ke rumah yang baru. Untung Anda berapa? 700 juta kan ya? Lebih kan ya? 1,2 kan? Hah? Boleh, kalau pinjam gak riba, tapi saya menjamin Anda 350. Mending jual rumah Anda, lebih cepat, lebih untung. Hah? Beli rumah 1, berapa sekarang? 1,5? Ya. Tutupi utang 3,5, berapa tinggal? 1,2. 1,2, Anda usahanya apa? Karyawan. Ini bisa dapat 3 rumah kan 1,2? Iya. Dapat 3 rumah. 400, 400, 400. Rumah yang satu untuk istri pertama, yang kedua istri kedua. Nama antum siapa? Nama siapa antum? Jangan sebutkan Amri. Timara istri ente nanti. Ini mau bertobat riba atau mau kawin lagi tujuannya? Jelas Amri? Allah ya baik. Jangan yang terakhirnya jangan ikutin. Jual rumah Anda, pindah ke rumah yang baru. Anda punya modal untuk usaha, misalnya. Jelas. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatuh. Saya Kesan. Siapa nama antum? Kesan. Gesang. Gersang apa gesang? Kesan. Artinya apa itu? Hidup. Oh subhanallah. Hidup. Silakan hidup. Kenapa? Alhamdulillah, berarti Anda berjalan jalan yang salah. Masya Allah. Casing itu apa? Masya Allah. Mana Luki? Luki mana? Ya akhi. Ya, dia terkenal sehingga enggak kenal ente, tapi ente kenal dia. Terus Luki itu masyaallah. Iya, misalnya gitu. Terus saya menjual casing iPhone-nya Luki gitu. Saya udah punya. Bagaimana kalau casing Luki, casing iPhone-nya saya jualin? Gitu. Boleh enggak gitu? Maksudnya barangnya tidak sama saya, tapi barangnya sama Luki, seperti tadi pertanyaan aku, jadi saya lagi. Tapi ada yang sepakat sama Luki bahwa tapi jangan dijual dengan harga apa namanya CDS, harga acara HDP ini nggak boleh. Pokoknya harganya misalnya 120.000 juga dari situ ke atas boleh. Dia punya persyaratan seperti itu. Itu jadi barangnya bukan sama saya gitu. Iya. Yang pertama. Tapi dia sudah mengizinkan Anda untuk menjualkan. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Yang kedua, saya suka jual kayak voucher pulsa gitu. Apa? Voucher pulsa. Tapi kalau di iPhone itu namanya iTunes gift card. Apapun lah, penting voucher kan ya. Iya. Tapi bentuknya itu jadi ini. iTunes gift card itu adalah bentuk fisik dan bentuk elektronik. Kalau bentuk elektronik itu menjualnya belinya itu dari iTunes Store itu dari pakai kartu kredit, Ustaz. Menurut saya itu kayak seperti sumpah, Ustaz. Jadi saya tidak. Kalau tidak pakai kartu kredit nggak bisa. Bukan pakai kartu kredit saya, Ustaz. Jadi nggak apa-apa, nggak pakai kartu kredit. Orang dia yang berdosa punya kartu kredit, Anda nggak apa-apa. Jadi saya misalnya ini, misalnya teman-teman di rumah saya, dia suka mengumpulkan apa namanya beli iTunes Store itu dari Apple, tapi saya menjualkan. Tapi pakai kartu kredit saya, soalnya setelah saya menggunakan YouTube juga dan saya mulai mengenal sunnah, jadi saya sudah tidak mau menggunakan kartu kredit. Masya Allah. Tapi masalahnya saya menggunakan kartu kredit orang gitu, tapi menjual yang jual belikannya kan yang punya kartu kredit itu yang belinya nggak ya? Iya, Ustaz. Anda kan enggak kan ya? Iya, enggak masalah, Toy. Soalnya tuh, saya jadi kan itu kan kartu kredit itu kan suka. Tapi kan bukan Anda. Betul. Dia yang beli. Anda beli dari dia. Tidak masalah, Toy. Cukup. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Masih deg-degan? Allah barik fiik. Alhamdulillah. Sembuh antum. Alhamdulillah barik fiik. Ada berapa bapak-bapak ini? Tiga kan udah nih? Tadi berapa? Empat ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Januar, Ustaz. Siapa? Januar. Januar. Padang, Pak. Campuran. Campuran, Pak. Begini, Ustaz. Profesi saya sekarang ini jasa penilai. Valuer, Ustaz. Jasa penilai itu ada dua. Yang satu adalah terkait dengan penilaian saham. Yang satu lagi penilaian properti. Yeah. Kebetulan saya izin saya hanya penilai saham dan beberapa teman ada yang penilai properti. Yang jadi masalah ini terutama untuk penilai properti itu lebih banyak terkait dengan bank konvensional. Jadi penilai properti itu penilai tanah, bangunan, mesin atau apapun juga yang dijadikan jaminan. Kalau di penilai bisnis mungkin juga ada klien yang bank misalnya. Saya menyadari rasanya memang udah tahun ini rasanya udah nggak nyaman. Tapi yang jadi masalah sampai saat ini saya udah punya beberapa cabang, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Semarang dan mungkin juga di Surabaya. Jadi sudah mungkin lebih dari 100 karyawan yang terlibat di perusahaan ini. Saya mau pengennya mau mundur, tapi kalau saya mundur berarti perusahaan ini akan bubar karena nama perusahaan ini bukan nama saya, Yanuar dan rekan gitu. Jadi kalau saya keluar harus berarti perusahaan ini harus dibubarkan dan mereka harus cari izin baru lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, untuk mengatasi semuanya ini? Walaupun Masya Allah, walaupun perusahaan Anda tidak terlibat langsung dengan riba, tetapi membantu proses ribanya. Ya. Karena tanpa valuer ini kan enggak bisa ribanya jalan kan ya? Betul. Tetapi Anda bukan riba. Kalau ingin tetap terus bertahan enggak ada masalah, tapi kalau Anda masih deg-degan sebaiknya tinggalkan. Tinggalkan, cari yang halal yang lain. Kalau saya sebagai penilai bisnis itu mungkin saya bisa kebetulan untuk penilai bisnis tidak banyak bermain di bank konvensional karena lebih banyak saya main di seperti pasar modal untuk perusahaan-perusahaan yang IPO atau boleh atau, boleh ya cuma mungkin kliennya yang nggak boleh bank dan sejenis saya. Iya betul. Nah untuk yang partner-partner saya yang lain yang izinnya penilai properti ini gimana ya, Ustaz? Untuk apa? Kan saya punya partner beberapa, mereka punya izinnya izin penilai properti yang itu tadi yang mereka yang langsung terkait dengan bank konvensional itu. Yang itu hentikan aktivitasnya. Itu yang banyak. Itu yang berat semua dengan para partner yang resign ya. Sementara mereka. Yaudah, antum resign saja sendiri. Gimana sih? Resign sendiri, bikin perusahaan sendiri yang. Kalau saya resign sendiri, perusahaannya bubar, berarti mereka juga bubar semua. Bagus, biar ribanya hilang. Bikin perusahaan sendiri, kemudian anda hanya mau menilai sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Baik. Allah barik fik ya. Cukup, selesai, sudah jam sampai jam 9 kan akhirnya. Tinggal 15 menit. Assalamualaikum Ustaz. Iya, 15 menit. Salam terima kasih. Kok nama saya sama? Yanuar, Padang juga. Kok Yanuar Jawa? Allah barik fik. Masya Allah. Dekatin dikit deh. Saya bekerja di TV. TV apa? Salah satu TV swasta. Bukan TV dakwah. Ada TV dakwah? Wallahu alam. Teruskan. Wallahu alam. Seperti kita tahu mungkin isi TV seperti itu. Terus. Kebetulan saya di tim produksi. Produksi yang maksiatnya itu. Sudah atau masih belum? Allah. Kenapa nunggu hari raya? Kalau meninggal sebelum itu gimana? Secepatnya, akhir secepatnya. Jangan nunggu hari raya. Hitam diwarnai putih dua titik, ada artinya. Makanya saya pengennya dijawab, bukan mengikuti pendapat yang lain. Sudah saya jawab. Yang pertama, ketika saya tidak lebih di bagian finance, tetap tidak boleh. Allah yang barik fik. Boleh. Apa? Masya Allah. Di bank mandiri, saya berhasil menurunkan bunganya. Menyimpan uang, tapi saya minta uangnya di tetap bunganya diturunkan. Pertanyaannya, apakah itu tindakan yang bijaksana? Karena ada bilang sebaiknya diambil kemudian tidak diserahkan ke negara. Jangan diambil, karena bila anda ambil berarti anda sudah menyetujui ribanya. Karena kalau anda ambil menyetujui ribanya, minta dinolkan. Bismillah. Minta dinolkan jauh lebih baik. Dengan alasan kalau dinolkan itu berarti memperkaya mereka. Kata siapa memperkaya mereka? Allah bilang ya muhakullah riba, Allah hancurkan riba. Baik. Allah baik. Allah salam. Mungkin untuk cukup satu aja mengingat keterbatasan waktu. Boleh nanti izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkiran itu masjid atau tidak? Parkiran masjid. Nanti masjid bisa memperluas sampai ke parkir. Kalau masjidnya sempit, ingin perluasan, bisa sampai parkirnya. Berarti parkir masjid atau tidak? Masjid, betul, betul masjid. Para ulama Saudi Arabia ketika ditanya tentang pelataran Masjidil Haram, dia mengatakan batasan Masjidil Haram adalah ada yang pagar setengah 1 meter itu, daun-daun yang besi bulat, itu yang batasannya. Di luar itu iya. Kalau yang itu masih park, itu luas sekali halamannya. Hektaran. Insyaallah. Karyawan beliau entah bukan. Minyak jenggot. Di masjid tidak boleh jualan. Termasuk iklan. Tidak boleh di masjidnya, akhi. Jadi salah satu bahannya itu kan ada namanya grapeseed oil. Apa? Grapeseed minyak yang diambil dari biji anggur. Baik. Bagaimana kalau misalkan biji anggurnya, saya khawatir kalau biji anggurnya itu diambil dari anggur yang diproses untuk wine itu gimana? Takutnya bijinya atau anggurnya? Enggak masalah kalau bijinya. Nah, baik. Allah barik fiik ya. Sudah selesai iklan antum tadi? Salam terkata. Siapa nama anda? Fuad. Fuad. Ya Allah Fuad. Masih seputar properti Ustaz. Sebelumnya saya dapat info ada salah satu developer dia backgroundnya syariah. Nah itu saya mau nanya ke Ustaz. Saya dari DP. Saya? Saya dari DP rumah itu. Tayyip terus. Terlambat tidak kena denda? Tidak. Terus. Tidak denda, ya. Dan kalau misalnya kita macet itu siapa yang menjual? Tapi saya baru kena kunci setelah 2 tahun setelah saya membayar secara itu gimana? Selama 2 tahun tadi ini siapa yang ngisi? Selama 2 tahun kosong. Jin yang, ya akhi, kalau kosong jin yang isinya. Ini diisi manusia pada jin. Setelah, semenjak dia beli dengan akad, walaupun belum lunas, barang sudah menjadi milik dia. Risiko untuk dia, keuntungan milik dia. Kalau ditahan kuncinya oleh pemilik, oleh developernya, ini zalim. Developer yang zalim ini, jelas? Baik. Jangan jadi developer yang zalim ya. Fadol. Antum bacain aja, saya sempat baca. Mana ini akhwatnya, ada enggak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau tanya. Dimaafin, silakan. Bagaimana kalau bagaimana kalau apa? Menerima nafkah dari hasil pekerjaan suami pemain dari musik. Iya. Ibu punya nafkah sendiri? Punya. Cukup, jangan terima dari dia. Jelas? Allah yabarik fiik. Yastahilluna al-hirra wal harira wal mal'azif. Di mana nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sentra umatnya yang menghalalkan musik, alat musik. Menghalalkan berarti sebelumnya adalah haram hukumnya dalam agama Allah jalla fi'ula. Mendapatkan upah dari yang haram adalah haram. Jangankan dapat upah dia, sekedar main gratis. Hah? Haram pekerjaannya, apalagi sekarang dapat uang dari main yang haram. Uangnya adalah uang yang haram. Maka jangan terima dari suami tadi nafkah ibu. Tapi masalahnya ibu, suaminya sudah mau berhenti atau belum? Hah? Antum bukan. Tanya lah yang baik, terus terus yang lain. Mungkin ada lagi bagi tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suami. Suami. Sony. Ya, tadi. Karena masih bekerja di satu perusahaan, beberapa tahun belakangan perusahaannya mengalami perkembangan dan ternyata permodalannya dari riba. Baik. Sebagian dari pemilik modalnya dan itu dan sebagian karena mengalami perkembangan itu perusahaan membutuhkan dana dari bank. Bagaimana hukumnya? Tapi dasarnya jasa apa? Berkaitan dengan apa? Inseksi, pemeriksaan pengeluaran. Masya Allah. Antum bagian apanya? Kami bagian pemeriksaan. Bukan bagian pembukuan minjam ribanya bukan? Enggak ada masalah, Taib. Boleh. Kecuali Anda bagian yang minjam ribanya, tidak boleh. Walaupun Anda tahu bahwa itu. Walaupun Anda tahu. Tapi nasihati dia. Allah barik fiik. Salam terukat. Tinggal 10 menit ya. Punya 9 kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bekerja di bidang, bukan bekerja, anak usaha di bidang konstruksi. Itu bukan bekerja itu? Bukan, usaha sendiri, kebetulan alhamdulillah di bidang konstruksi. Masya Allah. Ada satu hal yang anak jadi renungan buat anak. Di dalam pekerjaan anak ini kadang-kadang kan kita menawarkan sesuatu, misalnya satu bangunan, di situ kan ada itemnya, ada itemnya bata, ada segala macam item, ada volume, ada harga juga, Ustaz. Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang di harga kan kita ada keuntungan di situ, tapi di volumenya itu kan tidak bisa persis seperti itu, Ustaz. Misalnya dalam satu bangunan kita sudah menawarkan dalam itemnya kami 100 meter bisa jadi 92 meter. Ada kenyataannya yang kita kerjakan. Nah itu apakah tidak itu masuk dalam mengambil keuntungan dari volume seperti memainkan timbangan gitu. Termasuk. Okay. Tapi di dalam kontrak kita itu selalu langsung fixed price. Jadi apapun risiko yang kurang atau lebih itu risiko dari kontraktor. Termasuk. Betul. Jadi seperti apa? Kalau misalnya satu pekerjaan sudah selesai kontraknya, ya antum jelaskan, jelaskan lagi bahwa ini tidak pakai keramik yang 100. Kalau 9. Iya. 90. Kalau ingin disepakati harga baru, sepakati harga baru. Jadi dihitung ulang gitu maksudnya. Betul. Apa yang menjadi keuntungannya? Jadi maksudnya anak tidak boleh mengambil keuntungan dari volume gitu. Bukan dan volume. Masalahnya untuk merincikan sedetail tadi, maka harus penuhi persyaratannya. Al-Muslimun ala syurutihim. Orang Muslim persyaratannya. Kecuali Anda berikan bahwa kami akan membuatkan kepada Anda dengan rincian seperti ini. Mungkin bisa pas, mungkin ada perbedaan tergantung tersediaan barang di pasar dan harga yang masuk akal waktu itu. Jelas? Ketika ada perubahan, disepakati kembali bahwa tidak kami temukan yang 1 meter, yang kami temukan 90 dengan kualitas yang sama umpamanya, sampaikan. Masalahnya kalau misalnya volume bukan pergantian produknya, Ustaz. Jadi ada misalnya ini bangunan dihitung di atas kertas kita, misalnya pada saat masih gambar kita berhitung ini 100 meter, misalnya 100 pada saat pekerjaan yang terjadi kita bangun selesai evaluasi ternyata keramik ini cukup dengan 98 terpasang semuanya sesuai dengan gambar. Ada kelebihan kembalikan, bukan akad yang baru. Sepakati akad yang baru atau dipotong seperti yang baru tadi. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk barang yang bias, material alam segala yang tidak bisa diukur kayak pasir, apa ya barang berbau dalamnya. Terus pertanyaannya? Kalau itu seperti itu kan sekarang kita enggak bisa mengukur ya soalnya. Ada kubiknya kan? Ada kubiknya ada. Dari kubiknya kalau itu anak harus sampaikan, kecuali Anda mengatakan saya jual rumah seperti ini ya. Tanpa detail rinci. Terserah Anda mau pasang keramiknya 100, pengas magnetiknya 90. Tapi kalau rinci harus penuhi persyaratannya. Ya. Walaupun kontrak itu mengikat, dari situ klausul kontraknya langsung fixed ya. Kelebihan resiko jadi mengikat pada gambar dan harga. Kalau kelebihan resiko tanah. Iya itu. Kalau kekurangan tanah juga. Untung. Entah. Allah barik fiik. Salam. Satu lagi terakhir kayaknya ini. Tinggal 8 menit kan ya? Assalamualaikum. Salam terhormat. Apa? Hasan. Masya Allah Hasan. Jadi bisnis saya perbedaannya itu beda properti. Iya. Yeah. Jadi ada punya klien. Siapa? Klien Hasan punya klien. Dan istri saya. Oh istri. Yeah. Istri itu properti. Masya Allah. Jadi dia jual beli properti. Dia punya klien. Kalau antum sendiri apa bisnisnya? Kalau Hasan bisnisnya apa? Untuk saat ini belum bekerja. Belum bekerja. Enggak boleh Hasan. Masa antum bergantung pada istri? Oh enggak, maksud saya mau menanyakan tentang ini masalah propertinya istri. Sebelum antum nanya itu, saya tanya dulu. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu dia qawwam. Qawwam itu qayyim, yang mendirikan. Mendirikan itu mulai dari bangun sampai makan, sampai rumah, sampai kesehatan. Laki-laki yang, tapi dalam keadaan kondisi Anda tidak mampu, apa boleh buat? Minta bantuan istri. Hah? Tapi ingat jasa baiknya ini. Nanti ente kalau sudah maju kawin lagi ente kan ya? Enggak, alhamdulillah. Okay. Terus. Jadi dia punya klien. Dekatkan mic-nya. Jadi dia punya klien. Dia menyewakan apartemen. Kliennya ini. Iya, betul. Terus saya menyewakan apartemen ke kliennya. Selama beberapa tahun kemudian ternyata dia ditangkap korupsi, Ustaz. Yang klien istri Anda ya, tadi. Betul. Nah, saya menanyakan apakah uang yang istri saya terima itu haram atau gimana? Halal. Allah barik. Allah salam. Allah barik Hasan. Tiga kayaknya enggak bisa, tinggal 6 menit. Antum disiplin ya, sebagai panitia. Walaupun banyak. Tadi katanya hanya 9. Ada lagi? 6 menit terserah 2 menit. Cepat. Maju semuanya sini, tiga-tiganya langsung gantian mic-nya. Cepat. Tiga-tiganya maju sini. Satu, dua, mana dua? Tiga. Maju tiga. Udah, cukup tiga. Ayo, insya Allah. Sekarang yang di panel penanya. Salam tergantung. Siapa namanya? Nayaka. Tep, teruslah Nayaka. Masya Allah. Masya Allah. Di sini problemnya kami nggak mungkin mampu membiayai bangunan pemakai itu sendiri. Terus. Pembiayaan dari bank. Tanya. Nah, dan bank itu pun bank dari dalam negeri pun nggak sanggup membiayai itu, harus bank dari luar. Nah, itu yang kami perlu. Riba. Sebenarnya yang bikin akar ribanya Anda, bukan? Nah itu karena masuk dalam tim pengembangan bisnisnya dan karena masuk dalam divisi tim legal untuk perumusan ribanya. Kesepakatan dengan bank tersebut. Berarti Anda akan rumuskan riba ini legal? cari kerja lain. Allah berkah. Dua. Ya, antum bisa ketawa sekarang daripada menangis di akhirat berbahaya. Baik, fadhal. Siapa? Fitrah. Masya Allah, Fitrah. Ya. Jadi antum menyogok. Bukan hanya untuk saja, tapi untuk keuangannya. penting untuk ke customer gitu. Jadi ana yang mengurusi cashback itu, kadang itu enggak selalu sendiri, terkadang boleh ada. Boleh cashback, boleh cashback, istilahnya cashback, tapi setahun tidak dari customer, tidak seluruh pihak customer itu perusahaan itu tahu. Jadi ada pihak tertentu. Oh, cashbacknya hanya untuk oknum. Iya. Oh, ini yang disyuah namanya. Jangan antum berikan ke dia. Walaupun bawahan, saya enggak mau yang haram ini. Kalau itu berhenti dah, taib. Ya, berhenti, taib. Allah barik fik. Ini terakhir yang mau berhenti, taib. Tenang, ada satu lagi yang mau berhenti, tenang. Bismillah, dengar ya, akhi. Punya sendiri, masya Allah. Dan saya punya rekan kerja partner lah, itu Muslim Cina gitu. Nah, terus jika ada orderan istilahnya ya, itu untuk nyetak kaos naga, jangan terima. Salib apa lagi? Allah Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus untuk kasr salib. Mematahkan salib. Ente bikin. Haram, haram. Desain ya. Baik, cukuplah kali ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.